saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sebagaimana perbuatan baik dapat menghapuskan perbuatan buruk, demikian pula perbuatan buruk dapat menghapuskan perbuatan baik. Orang yang seperti ini adalah orang yang bangkrut, kata Nabi SAW. Suatu ketika beliau SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang yang bangkrut adalah orang yang enggak punya dirham, enggak punya barang-barang, yakni enggak punya uang, enggak punya harta benda, ya, bangkrut, enggak punya apa-apa lagi. Kemudian kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut, al-muflis min ummati mayati yaumal qiyamah, orang yang datang menghadap Allah pada hari kiamat, bisolatihi, dengan membawa pahala solat, dia punya amal soleh di samping solat fardu, dia pun kerjakan solat sunnah, ya. Kemudian wasiyamihi, dia mengerjakan puasa juga di samping puasa wajib, dia kerjakan dengan puasa sunnah juga. Wazakatihi, dia juga membayar zakat, bersedekah, ya. Tetapi sayangnya dia memiliki keburukan, wayati qad syatama hadza, dia suka mencaci maki si A, wa qad fa hadza, menuduh si B, wa akala mala hadza, memakan harta si A, ya, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si C, dan seterusnya, wa daraba hadza, mendzalimi, ya, yang saudaranya, fayaqud, sehingga kemudian dia duduk, fayuktasu hadza min hasanatihi, lalu dikisaslah dari kebaikannya, ya, kemudian diambil kebaikannya, amal salehnya, untuk membayar kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, ya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau ternyata, ya, amal salehnya karena dipakai buat membayar kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain berkurang, ya, bahkan sampai habis, maka maksiat atau dosa yang dilakukan orang lain akan dipikulkan kepadanya, sehingga karena sudah habis kebaikannya, yang ada hanya keburukan pada dirinya akibat dari mendzalimi orang lain, orang lain, kemaksiatan orang lain dipikulkan kepada dirinya, fa tsumma turiha finnar, kemudian akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian jangan sampai kita juga kita iringi, setelah kita beramal saleh, setelah kita ikhlas, ya, kemudian kita mengiringi dengan perbuatan buruk, mendzalimi si A, mendzalimi si B, menuduh si A, menuduh si C, kemudian makan harta orang lain dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram, ini semua dapat mengakibatkan terkikis kebaikan kita. Ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdi aw syai'in falyatahallalhu al-yawm." Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, menyakiti kehormatannya ataupun mendzaliminya, maka hendaknya dia minta dihalalkan hari ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti tiba hari enggak ada dinar, enggak ada dirham, enggak ada uang, ya. In kana lahu amalun saleh, kalau dia punya amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamati, maka akan diambil amal salehnya sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia enggak punya kebaikan amal saleh, maka diambil keburukan, kemaksiatan, dosa orang lain, kemudian dipikulkan kepadanya, ya. Banyak sekali orang-orang yang kemudian sia-sia amalnya, padahal dia ketika di dunia rajin beramal saleh, rajin beribadah, ya. Seperti di zaman Nabi SAW pernah disampaikan kepada beliau, ada seorang wanita yang siangnya berpuasa, malamnya sholat malam, cuma sayang, ya, dia menyakiti tetangganya. Ditanya kepada Rasulullah SAW, maka kata beliau, hiya finnar, dia di neraka. Ya, ini karena apa? Karena perbuatan buruk, ya. Maka setelah kita beramal soleh, jaga amal soleh kita, jangan sampai dihinggapi oleh penyakit ujub, dan jangan sampai juga kita iringi dengan perbuatan buruk yang dapat mengikis perbuatan baik kita. Hendaknya kita, yakni seperti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah puji mereka dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilah." Orang-orang yang setelah mereka beramal saleh, hati mereka memiliki rasa takut takut kalau amal mereka tidak diterima, mereka pun mengharap dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kata Allah, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dan mereka akan memperolehnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjaga amal kita, memberikan kepada kita keikhlasan, kemudian menjaga amal kita dari hal-hal yang dapat membatalkannya, menerima amal kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Nasihatku untukmu.